Mitra Bisnis, dosen UGM Ahmad Munjid, seperti dalam tulisannya di Kompas, tidak setuju dengan dinaikannya porsi pelajaran agama hingga 2 kali lipat di kurikulum sekolah 2013. Dia berpendapat, pendidikan agama merupakan tanggung jawab orang tua, bukan negara. Untuk itu, pelajaran agama di sekolah umum sebaiknya bersifat pilihan, tidak wajib. Selain itu, juga sangat diskriminatif kepada kalangan penganut agama lokal atau keyakinan yang tidak diakui, yang terpaksa harus belajar dan pindah ke salah satu agama resmi yang diajarkan di sekolah. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Yayasan Lembaga Studi Agama dan Filsafat, Dawam Raharjo. Pak Dawam, apa komentar Anda? Pelajaran agama itu sebaiknya memang pilihan bagi siapa yang memilih. Jadi tidak diwajibkan pada setiap orang atau setiap murid. Ya memang itu merupakan beban. Jadi kalau ekstrakurikuler aja di luar kelas berupa latihan dan sebagainya. Kalau yang bersifat pengetahuan itu lebih baik pendidikan toleransi, pendidikan nilai dan sebagainya. Jadi pendidikan akhlak lah. Yang tambahan itu yang praktek, yang sifatnya ibadah di luar kelas. Tapi kalau di dalam kelas itu pendidikan nilai, pendidikan akhlak. Bagaimana Bapak menilai semangat dari penambahan jam pelajaran agama untuk membentuk moral dan akhlak sendiri? Ya kalau tujuannya sih baik, tapi itu merupakan beban bagi murid. Tapi itu bisa saja itu dilakukan. Memang sebetulnya kalau akhlak itu adalah di keluarga. Perlu ada pendidikan keluarga di luar sekolah, ekstrakurikuler. Tapi bisa juga itu diselenggarakan oleh sekolah yang bersangkutan, tapi di luar kurikulum resmi, jadi pelajaran ekstrakurikuler. Lalu bagaimana dengan usulan pendidikan agama dilaksanakan secara global atau interreligius saja, Pak? Ya, itu cuma pengajaran, bukan pendidikan. Jadi cuma pengetahuan agama. Nah, itu kurang ada manfaatnya. Yang itu justru yang harusnya dihapus. Yang hanya pengetahuan, pelajaran agama yang hanya pengetahuan, itu yang seharusnya dihapus. Harus ada pendidikan memang. Harus dirancang gitu. Menurut Bapak, apa ada korelasi antara konflik horizontal yang banyak terjadi saat ini dengan penambahan pelajaran agama? Itu soal lain tuh. Menurut saya nggak ada hubungannya. Pelajaran yang keliru aja. Pelajaran agama yang keliru. Yang menimbulkan konflik. Jadi materinya itu. Yang salah materinya itu. Kalau di Amerika itu, pendidikan agama diberikan oleh gereja. Kecuali di sekolah agama, sekolah yang gereja. Sekarang di Amerika itu mulai juga dibolehkan pelajaran agama. Dulu waktu saya sekolah di Amerika itu nggak boleh. Kalau sekarang boleh. Demikian Ketua Yayasan Lembaga Studi Agama dan Filsafat Dawam Raharjo. Saya Wendy Lim.